seolah mengajak pergi jauh. Olio, olio, kata ibuku harus setia. Kau memang secantik bidadari, namun ku telah terikat sang dewi. Jujur, aku bisa goyah bila cantik bidadari, namun ku telah terikat.